Bismillahirrahmanirrahim. قال ابن القيم رحمه الله ثم قال رحمه الله تعالى يعني البيقوني والكذب المختلق المصنوع على النبي فذاك الموضوع والكذب dusta al-mukhtalaq yang diadadakan al-masnu'u yang dibuat-buat ala nabi atas nabi fadhaka al-mawdu'u maka itulah yang fadhaka al-mawdu'u yani hadith al-mawdu'u itulah hadith palsu. Naam, hadha huwa al-qismu al-thani wa thalathuna min aqsam al-hadith al-madhkurati fi hadha al-nazmi wa huwa al-mawdu'u. Tamam, ini qala ibn Uthayn rahimahullah في شرحه هذا هو القسم الثاني والثلاثون. Jadi ini yang ke-32 ya. Ini aqsam al-hadits al-madhkurah. Naam, fi hadha an-nazm. Dari macam-macam hadits disebutkan di bait-bait ini, wa huwa al-mawdu' yathadits palsu, wa qad arrafahu al-mu'allif bi qawlihi. Al-mu'allif al-Baquni telah mendefinisikannya dengan ucapannya al-kadhib al-mukhtalaq ila akhirih. Ya'ni huwa alladhi istana'ahu ba'dun nas, yaitu hadis yang dibuat-buat oleh sebagian orang. Wa nasabahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia nisbatkan, dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innana nusammihi mawdu'an fil istilahi, maka kita menamakannya sebagai hadis mawdu' pada istilah ahli hadis. Wa kalimatu mawdu'in hal ta'ni anna al-ulama wada'uhu wa lam yulqu lahu balan kata mawdu'. Yani dari segi makna istilah mawdu', hal ta'ni, apakah kata ini ya yani bermakna bahwa sesungguhnya ulama wada'uhu telah meletakkan hadis ini, menaruh hadis ini, walam yulqu lahu balan, dan mereka tidak memberi perhatian sama sekali. Ya. Menaruhnya, meletakkannya dan tidak memberi perhatian padanya, tidak dipakai, tidak ditilik. Apakah itu maknanya maudhu'? Nah, karena maudhu' yakni wasanya maf'ul. Nah, sesuatu yang diletakkan kan begitu. Wada'a yada'u, meletakkan, maudhu', yakni sesuatu yang diletakkan. Apakah artinya hadis itu diletakkan oleh ulama, ditaruh oleh ulama dan tidak diambil, tidak dipakai, tidak diperhatikan, lam yulqu lahu balan, mereka tidak beri perhatian. Apakah itu maksudnya? Ataukah anna rawiyahu wada'ahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sesungguhnya maksudnya rawinya telah meletakkan hadis tersebut atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakni memalsukannya. Naqulu, kami katakan huwa fil haqiqati yashmaluhuma jami'an, maudhu' pada hakikatnya yashmaluhuma, meliputi keduanya, jami'an, semuanya, meliputi makna yang pertama dan makna yang kedua. Fal ulama wada'uhu, maka ulama mereka menaruhnya, meletakkannya, tidak mengambilnya, tidak memakainya, walam yulqulahu ayyabalin, dan mereka tidak memberikan perhatian apapun padanya. Wa huwa maudhu'un, dan dia juga maudhu' dalam arti palsu, ay wada'ahu rawihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni rawinya memalsukannya, meletakkannya sebagai hadis palsu atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Difahami ini? Ah. Hadza wa dzak. Wal ahadits al mawdu'atu katsiratun, hadits mawdu'ah. Banyak. Alifah fiha al-ulama'u ta'alifa munfaridatan. Alifah fiha al-ulama'u ta'alifan munfaridatan. Ulama' telah mengarang berbagai kitab munfarid dan kitab tersendiri. Kitab tersendiri yang isinya khusus hadis-hadis palsu. Wa takallamu ala ba'daha ala wajhil khususi, dan mereka telah berbicara menjelaskan atas sebagian hadis-hadis maudhu' tersebut secara khusus. Wa mimma ulifa fi hadzal babi kitabu al-la'ali al-la'ali al-masnu'atu fil ahadith al-maudhu'ah al-la'ali al-masnu'atu al-la'ali al-masnu'atu fil ahadith al-maudhu'ah. Di antara yang dikarang pada bab ini kitab yang berjudul al-la'ali al-masnu'ah fil ahadith al-maudhu'ah. Wa minha, di antara juga kitab al-fawaid al-majmu'atu fil ahadith al-maudhu'ah للشوقاني كريا الإمام الشوقاني ومنها لاندي أنترانيا جوغا الموضوعات كتاب الموضوعات لابن الجوزي كريا ابن الجوزي إلا أن ابن الجوزي يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث حنيا ساجا كتا الشيخ بن عثيمين رحمه الله ابن الجوزي يتساهل برمودا مدهن في إطلاق الوضع pada penggunaan istilah al-wada', pemalsuan hadis ala al-hadis, atas hadis yang ada. Oke, kemudian pada pemutlakan penggunaan istilah al-wada', pemalsuan atas hadis. Akibatnya apa? Hatta innahum dzakaru, ini akibatnya. Sampai-sampai mereka, ya sesungguhnya ulama menyebutkan dzakaru annahu saqa hadithan rahu muslim fi sahihi. Sesungguhnya Ibnu al-Jauzi menyebut satu hadith, menyampaikan satu hadith dalam kitabnya al-Maudu'at, kumpulan hadith-hadith palsu itu, hadith yang diriwayatkan oleh muslim dalam sahihnya. Wa qala innahu maudu'un, dan Ibnu al-Jauzi mengatakan sesungguhnya hadith itu maudu' palsu. Kaif? Itu karena tasahulnya beliau. Wa li hadha yuqal, oleh karena ini dikatakan, ada istilah di kalangan ulama semacam kaidah gitu, la ibrata biwad'i ibn al-Jawzi, la ibrata biwad'i ibn al-Jawzi. Nah, tidak diperhitungkan fonis maudhu', fonis hadith palsu ibn al-Jawzi. Jadi jika Ibn al-Jawzi memfonis palsu, tidak dianggap. Wala bitashrih al-hakim, dan tidak pula pensahihan hakim, al-hakim, al-imam al-hakim, itu dalam al-mustadrak. Ya, karena banyak mensahihkan hadith yang sebenarnya tidak sahih. Jadi banyak waham, awham di situ. Baik. Wala bi-ijma'i ibn al-Munzir, dan tidak pula diperhitungkan ijma' yang dinukil ibn al-Munzir. Jadi fonis ibn al-Jawzi fonis hadis itu palsu dalam al-Maudu'at butuh diteliti. Ya, karena seperti itu tadi, tashih al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak butuh diteliti karena tasahulnya. Ijma' ibn al-Munzir, yakni Ibn al-Munzir kan punya kitab al-Ijma', menukil ijma' dalam masalah-masalah fikih, ya. Nah, itu butuh diteliti ulang. Nah, li'anna ha'ula'i yatasahalun, karena sesungguhnya mereka itu yang disebut nama-namanya yatasahalun, mereka bermudah-mudahan pada perkara tersebut. Ma'anna ibn al-Munzir tatabba'tuhu, ya, padahal Ibn al-Munzir tatabba'tuhu, kata Ibn Uthaymin, saya sudah berusaha menelusuri apa yang dinukil dalam kitabnya. Fawajadtuhu, nah, jadi ini ada sisi lain yang diungkap oleh Ibnu Utsaimin tentang Ibnu al-Mundzir terkait dengan ijma tersebut. Ya. Nah, bersama dengan apa yang dikatakan tadi Ibnu al-Mundzir, saya telah telusuri beliau, fawajadtuhu, lantas saya mendapati beliau, annalahu asya'a mimma naqala fihi al-ijma'u. Annalahu asya'a mimma naqala fihi al-ijma'u. Mimma naqala fihi al-ijma'u. Nah. Annalahu asya'a mimma naqala fihi al-ijma'u. Ibnu al-Mundzir memiliki beberapa perkara yang dia menukil ijma' padanya pada perkara itu, bahwa ini ijma'. Wa yaqul, dan dia mengatakan la na'lamu fi khilafan. Yani Ibnu al-Mundzir tidak menegaskan bahwa ini ijma', tetapi mengatakan la na'lamu fi khilafan. Kami tidak mengetahui adanya khilaf. Ini beda ya, kalau mengatakan hadza ijma' ulama berarti penegasan bahwa ijma'. Kalau mengatakan la na'lamu fi khilafan, sebatas yang dia tahu, saya tidak tahu adanya khilaf. Nah, wa idza qala dzalik, apabila Ibnu al-Mundzir mengatakan itu, la na'lamu fi khilafan, kami tidak mengetahui khilaf padanya, faqad abra'a dhimmatahu amama Allah ta'ala, maka sungguh dia telah membebaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak mengada-ada menukil ijma, tetapi sebatas menukil sebatas ilmunya dia, saya tidak tahu ada khilaf di sini. Sebatas ilmunya dia tidak tahu adanya khilaf. Nah, yang lain tahu ada khilaf, tapi kan tidak salah beliau, karena dia mengatakan saya tidak tahu adanya khilaf di sini. Lain halnya kalau mengatakan ini ijma, nah, ini berarti kan menukil adanya ijma'. Bisa difahami? Wal hadithu mawdu'atu laha asbabun. Hadith-hadith mawdu' palsu, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya hadith palsu. Minha diantaranya at-ta'assubu limadhhabin aw li ta'ifatin, yaitu sikap ta'assub, sikap fanatik, ya. Fanatik terhadap madhab tertentu atau golongan tertentu, au ala madhabin, au ala ta'ifatin, mithli alil bait, atau fanat atas satu madhab, atas satu ta'ifah, seperti alul bait, yani ahlul bait, ahlul bait. Fa inna rafidata, karena sunnya kaum rafidah, syiah rafidah, yang pengakuan mereka cinta ahlul bait, ya. Akdzabun nasi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan kaum yang paling pendusta atas nama Rasul. Li'annahum la yastati'una an yurawiju madhhabahum illa bil kadhibi. Li'annahum, karena sunnya mereka kaum syiah rafidah, la yastati'una, mereka tidak mampu, an yurawiju madhhabahum, untuk melariskan madhab mereka, illa bil kadhib, kecuali dengan kedustaan. Id anna madhhabahum batilun, karena sesungguhnya madhab mereka batil. Kama dzakara dzalika syekhul Islam rahimahullah anhum, sebagaimana telah disebutkan hal itu oleh Syekhul Islam tentang mereka kaum Rafidah. Baik, wa hunaka ahaditsu katsiratun, di sana ada banyak hadis ruwiyat yang diriwayatkan, fi dzammi Bani Umayyah, yang berisi celaan tentang Bani Umayyah. Ya, wa aktsaru man wada'aha ar-Rafidah, dan yang terbanyak meletakkan hadits palsu itu adalah kaum Rafidah. Apa sebabnya? Nanti akan dijelaskan. Li'anna Bani Umayyah kana bainahum wa bain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hurubun wa fitan. Karena sesungguhnya Bani Umayyah, ya, antara mereka dengan Ali bin Abi Thalib ada hurub, ada peperangan yang berkepanjangan dan fitnah yang berkepanjangan, sebagaimana kita ketahui. Mulai dari perang Siffin, ya. Perang antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Nah. Kaum Syi'ar Rafidhah yang mengaku pengikut Ahlul Bait, ya. Yang ekstrim, ya, ingin membela Ali bin Abi Thalib, justru menjatuhkan sahabat. Nah, Muawiyah, mencela Muawiyah, nah, mencela Bani Umayyah dengan hadis-hadis palsu. Nah, baik. Wal mawdu'u mardudun. Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ali radhiyallahu anhu, mencintai Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, memuliakan mereka semua sahabat, masing-masing punya ijtihad. Nah, ijtihadnya dimaafkan. Wal mawdu'u mardudun, hadis palsu itu tertolak. Wat tahaddatsu bihi haramun, membawakan hadis palsu, ya, menyampaikannya kepada orang-orang itu haram. Illa, kecuali man tahaddatsa bihi min ajli an yubayyina annahu mawdu'un, kecuali orang yang membawakan hadis palsu itu, menyebut hadis tersebut dalam rangka untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa itu palsu. Fa innahu yajibu alaihi an yubayyina dzalika linnas, maka sesungguhnya wajib atasnya untuk menjelaskan hal itu kepada orang-orang. Jangan hanya menyampaikan hadis mengambang begitu, harus dijelaskan kepalsuannya. Faham? Syekh menjelaskan, wa wad'ul hadithi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kaba'iriz dzunub. Pemalsuan hadith atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa besar. Dalilnya liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atasku secara sengaja, maka hendaknya dia, ya, bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Wa thabata anhu annahu qala, dan telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Aw man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa menyampaikan hadis dariku dengan suatu hadis yara annahu kadzib, yang dia ketahui bahwa itu kadzib, itu dusta, berarti sengaja, kan? Fahuwa ahadul kadzibin, maka dia salah satu dari para pendusta. Baik. وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسُوقَ حَدِيثًا لِلنَّاسِ, apabila anda ingin menyampaikan hadis kepada orang-orang, وَتُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ, dan anda hendak menjelaskan kepada mereka bahwa itu hadis palsu, وَمَكْذُوبٌ عَلَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, dan kedustaan atas nama Nabi, فَلَا بُدَّ, maka harus, mesti, an tadhkurahu bi sighati tamridhi, mesti bagi anda menyebutkan hadis itu bi sighati tamridhi, dan mengatakan sighat model lafaz tamrid yang menunjukkan lemah, yaitu qila, dikatakan, ya, wa yurwa, diriwayatkan demikian, wa yuzkaru, dan disebutkan demikian, wa nahwi dzalik, dan sighat-sighat yang lainnya yang menunjukkan ada kelemahan pada hadis itu. Likai la tansibuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. agar Anda tidak menisbatkannya, menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sighatil jazmi, dengan sighat model lafaz yang menjazm, menegaskan kebenarannya. Li'annahu in fa'alta dhalik, karena sungguhnya in fa'alta dhalik, apabila Anda melakukan hal itu menggunakan sighat al-jazm, model lafaz yang menegaskan, dia mengatakan telah bersabda Nabi. Nah, telah datang riwayat bahwa Nabi bersabda. Ah, itu berarti menegaskan bahwa Nabi bersabda. Auqa'tas-sami'a fil iham. Jika Anda melakukan itu, auqa'tas-sami'a, Anda menjerumuskan pendengar fil iham, pada persangkaan yang salah, menyangka hadis itu benar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun ketika Anda mengatakan telah disebutkan, telah diriwayatkan, dikatakan demikian, ini mengisyaratkan ini sesuatu yang tidak benar. Nah, wa min al-umur al-muhimmah allati yanbaghi an nunabbiha 'alayha, di antara perkara-perkara penting yang semestinya untuk kami tambihkan, kami ingatkan atasnya, ma yaf'aluhu az-Zamakhsyari fi tafsirihi, apa yang telah dilakukan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya. Az-Zamakhsyari Mu'tazili. Az-Zamakhsyari tokoh Mu'tazila, punya kitab tafsir. Min tasdirihi surat allati yufassiruha au khatamaha bi ahaditha da'ifatin jiddan au maudu'atin. Apa yang dilakukan Az-Zamakhsyari? Ya, min tasdiri, yaitu berupa tasdir, dia memulai as-surat allati fassira, satu surat yang dia tafsirkan, au khatamha, atau dia tutup satu surat yang dia tafsirkan, bi ahaditha da'ifatin jiddan au maudu'atin, dengan hadith-hadith yang sangat da'if jiddan atau maudu'. Artinya ketika dia menjelaskan tafsir satu surat, nah, dia awali dengan penyebutan hadith-hadith da'if jiddan atau palsu. Nah, atau dia tutup dengan hadith-hadith da'if jiddan atau hadith palsu. Fi fadli tilka surati, tentang keutamaan surat tersebut. Tentang keutamaan surat tersebut. Ayat yang dilakukan Az-Zamakhsyari. Ya. Nah, ini waspadai. Walakinna Allah yassara lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, tetapi Allah termudahkan bagi Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa kharraja ahaditha tafsir Al Kashaf liz Zamakhsyari, maka Ibnu Hajar telah mentakhrij, mengeluarkan hadis-hadis tafsir Al Kashaf, ya, sanad-sanadnya. Al Kashaf itu nama kitab tafsirnya Zamakhsyari. Jadi Ibn Hajar membaca kitab Al-Kashaf untuk meneliti hadith-hadithnya, dan dikeluarkan hadith-hadithnya. Ya, wa bayyana as-sahiha min ad-da'ifi, dan Ibn Hajar menjelaskan mana yang sahih, mana yang da'if. Memilah hadith yang sahih dari yang da'if, min al-maudu' dari yang palsu. Nah, ini diantara jasa besar Ibn Hajar. Nah, dan beliau memang ahlinya di bidang ini. Tayyib. ثم قال رحمه الله وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني وقد dan sungguh أتت قوله kata ابن عثيم رحمه الله قوله أتت الضمير يعود على هذه المنظومة ضمير يعود kembali kepada منظومة ini. ضمير yang dimaksud ضمير apa؟ ضمير مستتر fihi jawazan takdiruhu hiya, ditandai dengan adanya ta'nith sakinah. Tamam, sungguh yakni mandhuma ini, bait-bait syair ini, ya, telah datang kal jauharil maknuni, bagaikan permata yang terjaga, yang tersegel, ya, yakni tersimpan, terjaga, tersegel. Naam. Wa qawlu kal jawhari al-maknuni ay mithla al-jawhari, seperti permata falkafu litashbih, alkaf litashbih, alkaf litashbih, yani untuk penyerupaan, mithl. Nah, wa atat fi'lun madin, atat fi'lun madin, wa fa'iluhu mustatirun, fa'ilnya mustatir, yaitu domir mustatirun fi jawazan takdiru hiya, yang kembali ke al-mandumah yang telah lewat, bed-besed yang telah lewat. Wa kaljauhari, dan kalimat kaljauhari mansubatun alal hal, mansubatun alal hal. Nah, sebagai hal. Tayyib. Ay atat mithlal jauhari, yani mandumah ini datang ya bagaikan seperti al-jauhar, seperti permata. Wa qawlu al-maknunu, al-maknuni ala al-hikaya, wa qawlu al-maknuni ay al-mahfudh, yang terjaga, anisyamsi, terjaga dari sinar matahari, wa anir riyahi, dari terpaan angin, wal ghubar, wal ghubari, dan dari debu yang berterbangan. Ya, fayakunu daiman nadiran musyriqan, maka selamanya ya berkilau, berkilau karena terjaga, tidak kena sinar matahari, jadi tidak luntur ya, tidak kena angin ya, tidak jadi kusam gitu, tidak kena debu sehingga jadi kusam, jadi kotor, jadi tetap bersih, berkilau. Nah, itu maksudnya. Wa qawluhu mandumat al-baiquni nasabaha ilaihi, dia menisbatkan, menyandarkan mandumahnya kepada dirinya, dia dirinya, li'annahu huwa alladhi nadhamaha, karena dialah yang telah merangkai bait-bait syair ini. Nah, bali aqad atas kaljauharil maknuni samaitu, yang telah aku namakan mandumah itu mandumat al-baiquni. Baik. ثم قال رحمه الله تعالى فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت ثم بخير بخير ختمت. نعم ini dua kasratan win ini di ra ini posisinya ya, بخير ختمت. نعم قوله فوق الثلاثين بأربع أتت أي أنها أتت أربعة وثلاثين بيتا, artinya mandhumah ini datang dengan 34 bait syair. Jadi jika kita susun di luar bait syair, أتت هذه المنظومة, maksudnya أتت mandhumah ini أتت. نعم aksamuha, atat aksamuha, macam-macamnya datang, fokus thalathina bi arba'in, lebih dari 34. Nah gitu. Wa qawluhu abiyatuha thumma bi khairin khutimat, ya'ni an abiyata hadil mandhumah, bait-bait mandhumah ini ja'at fokus thalathina bi arba'in, datang lebih dari 34 bait. Thumma khutimat bi khair, kemudian ditutup dengan kebaikan. Fauqa thalathina bi arba'in. Nah. Jadi fauqa thalathina lebih dari 30, berapa lebihnya? 4. Artinya 34. Nah, atat datang aksamuha, bait-baitnya. Menjelaskan tentang aksamul hadis. Thumma, kemudian bi khairin khutimat, kemudian ditutup dengan khutimat hadil mandhumah bi khairin, dengan kebaikan. Karena ini adalah amal khair, isinya adalah kebaikan, ilmu hadis. Naam. Wa, dan diakhiri dengan ya kebaikan. Naam. Wa ila huna yantahi bi fadlillah ta'ala hadha syarhu. Naam, sampai di sini berakhir dengan karunia Allah taala syarah ini, kata Bapak Fahim. Nas'alullah ta'ala an yataqabbala minna salihal a'mal. Kami mohon, minta kepada Allah SWT agar menerima dari kami amal-amal salih ini. Wa an yaghfira az-zalala, dan agar Allah memberikan ampun atas ketergelinciran. wal khata'ah dan kekeliruan. Innahu sami'un mujib, sungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Wallahu a'lamu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita berhasil menyelesaikan pelajaran kitab ini sore ini. Jazakumullah khairan. Tafadhal. Alhamdulillah.